Ayo tau iki nang nyapet iki. Ngombe. Kok heran. Ya. Satu tembang lagu yang sedikit gurur ini. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan. Tak kurang ku pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanku dan juga jodohku. Dimanaku kapan pun itu goyang, karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, sampai sampai jodoh. Gak ngerti, gacauan ini sih gak bilang.